Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, kita pada pembahasan al-masail, masalah-masalah yang bisa disimpulkan dari bab pertama kitab yang sedang kita bahas, kitab Tauhid. Bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah, mengingatkan kembali agar selalu teringat sebelum kita melangsungkan atau melanjutkan materi bahwa judul atau pembahasan bab pertama dari kitab Tauhid berkaitan dengan haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Maka setiap selesai dari satu bab, penulis kitab Tauhid yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selalu memberikan kesimpulan-kesimpulannya atau yang disebut dengan al-masail. Kita sudah bahas sampai kesimpulan atau masail yang ke-8. Sebelum kita lanjutkan pada masalah ke-9 dan berikutnya, kiranya perlu untuk diulang secara singkat masalah pertama sampai masalah ke-8, apa saja yang sudah kita dapatkan. Barangkali ada yang mau berusaha untuk menjawabnya. 1, 2 dari 8 yang disebutkan. Nah, yang pertama adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua adalah bahwa ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Karena disanalah letak permusuhan yang membedakan antara muslim dengan kafir. Maka apabila kita dapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis, maka perintah untuk mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Mentauhidkan bagi Allah semata dan tidak sedikit pun bagi yang lainnya. Yang ketiga adalah padanya makna firman Allah Jalla wa'ala, wala antum abiduna ma a'bud. Dan telah dijelaskan maknanya. Yang keempat, adanya hikmah diutusnya para rasul. Yang kelima, bahwa ar-risalah, tugas kerasulan yang Allah Jalla wa'ala telah amanahkan kepada setiap para rasulnya, adalah mengumumi pada setiap kaumnya, setiap umatnya, di mana misinya adalah memerintahkan mereka untuk beribadah mentauhidkan Allah semata, dan mencegah, melarang mereka dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk perbuatan yang akan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, anna dinal anbiya wahid, bahwa agamanya para nabi itu adalah satu. Enam, walaupun syariat yang dibawanya, enam, adalah berbeda pada setiap umat, pada setiap tempat, dan pada setiap zaman. Adapun asal dasar dari agama yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada mereka, maka agama para nabi itu adalah satu. Syara'alakum minad-dini ma wassabihi minad-dini ma wassabihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Bukti agama para nabi itu adalah satu ditunjukkan pada surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah telah syariatkan bagi kalian agama ini. Yang Allah telah wasiatkan agama itu juga kepada nabi dan rasul sebelumnya, yaitu Nuh alaihi salam. Kami juga perintahkan, kami wahyukan sebagaimana kami telah wahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kami telah wasiatkan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam, an aqimuddin, untuk menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan mencegah mereka dari segala bentuk perpecahan. Agama Allah mengajak kepada persatuan. Maka sebab dari perpecahan adalah karena mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Baik itu dalam bentuk kesyirikan, baik itu dalam bentuk bid'ah, dan bentuk-bentuk penyimpangan yang lainnya, sehingga terpecah belahlah keberadaan umat ini. Karena mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Masalah yang ketujuh adalah al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar, yang agung. Anna ibadatullah, bahwa ibadah kepada Allah la tahsul illa bil kufri bit taghut, tidaklah bisa dicapai, tidaklah akan sampai kepada maksud ibadah yang sebenarnya yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali disertai pengingkaran kepada taghut. Artinya tidak hanya cukup kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja, kemudian dari sisi lain dia masih belum mengingkari peribadatan kepada taghut. Dan Allah Jalla wa'ala telah sebutkan pada ayatnya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan penafsiran La ilaha illallah. Yang kedelapan, أَنَّ الطَّغُوتِ عَامٌ فِي كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, bahwa taghut itu sifatnya adalah umum. pada setiap yang disembah selain Allah. Maka kalau kita ditanya apa definisi atau makna tagut, kita pun harus bisa menjawabnya. Maka antum buka kembali kitabnya yang asli dalam bahasa Arabnya di halaman ke-15. 6. Antum berikan tanda di situ padanya firman Allah wajtanibut taghut, pada syarahnya jauhi oleh kalian taghut. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, taghut mustaqun minat tughyan, merupakan kata pecahan dari kata tughyan. Apa tughyan? Maknanya mujawazatul had, sikap melampaui batas, maka melebihi dari batas yang ditentukan, maka berarti togo. Sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Haqqah, inna lamma togo al-ma hamalnakum fil jariyah. Tatkala kata Allah air itu telah melimpah, meluap, berarti melebihi dari batas yang semestinya, hamalnakum fil jariyah, kami angkat kalian di dalam jariyah, di dalam safinah, perahu. Peristiwa Allah timpakan air bah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Asyahid dari ayat itu padanya, inna lamma tagha, tagha alma, tagha melampaui. Apa yang melampaui tadi? Al-ma, yakni air bah. Maka definisi rincinya, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ma tajawaz bihil abdu haddahu, apa yang diterjang atau dilampaui oleh hamba pada batas yang semestinya, min matbu'in au ma'budin au muta', baik sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang disembah, atau sesuatu yang ditaati. Perhatikan, hendaknya dari sekarang sudah bisa menjawab bagaimana definisi taghut. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. 6. Ketemu pada catatan atau kitab kalian. Maka kemudian Syekh Ibnu Taimin menjelaskan, matbu yang diikuti adalah seperti kuhan. 6. Dukun, as-saharah, tukang sihir, wa ulama isu, ulama yang jahat, ulama yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, ulama su, walaupun mereka berderet memiliki gelar yang banyak. 6. Yang mulai bermunculan dengan menampakkan keberaniannya di belakangan hari-hari ini. 6. Mencemooh agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyemburkan dari syubhat kerancuan-kerancuan kepada umat. 6. Ulama su itu adalah bentuk taghut. Kalau ternyata apa yang dikatakan oleh dia dijadikan panutan atau diikuti oleh umat. Wal ma'bud, ma'bud mithlu al-asnam, patung-patung, berhala-berhala yang disembah selain Allah. Wal muta', dan yang ditaati, seperti al-umara, al-kharijina an ta'atillah, pemimpin yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka tidaklah boleh ditaati. Karena apa yang dilakukan bentuk dosa atau bentuk maksiat kepada Allah, sehingga la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh meletakkan ketaatan kepada makhluk di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Maka ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Apabila perintahnya mengandung dosa, mengandung maksiat, maka tidaklah boleh mentaatinya. Akan tetapi bukan berarti kemudian keluar dari loyalitas kepada mereka. Nah, demikian contoh masing-masingnya. Matbu', ma'bud, dan muta'. Maka antum murojaah kembali tentang makna taghut di halaman tersebut dan masing-masing dari penjelasannya. Sehingga kesimpulan pada yang ke-8, an-taghut 'ammun. Bahwa taghut itu maknanya bersifat umum. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menafsirkan taghut adalah syaitan. Kullu ma 'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah. Kita lanjutkan melangkah pada kesimpulan atau faedah yang ke-9. Diperhatikan at-tasi'ah yang ke-9, idhamu sya'nit thalathi ayatil muhkamat. Adanya besarnya perkara yang terdapat 3 ayat di suratil An'am, yang terdapat pada surat Al-An'am, 3 ayat muhkamat yang terdapat pada surat Al-An'am, indas salaf, nam, menurut para ulama salaf, di sana padanya keagungan 3 ayat tersebut. Wa fiha 10 masail, dan dari 3 ayat itu kita dapatkan pula 10 masalah, 10 perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kepada hamba untuk memperhatikannya. Awwaluha an-nahyu 'anil syirki, dan yang terdepan dari 10 perkara tadi, larangan dari perbuatan kesyirikan. Ini yang menjadi bukti dari 3 ayat Al-An'am. Mengapa disebutkan di situ? Kaitannya dengan bab, kita sedang membahas bab haknya Allah kepada hamba adalah di mana hamba diperintah untuk mentauhidkan kepada Allah. Dan haknya hamba kepada Allah adalah hamba tidaklah disiksa tatkala hamba tadi telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban hamba yang terdepan kepada Allah adalah mentauhidkannya dan menjauhkan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Maka pada surat Al-An'am, tepatnya pada ayat ke-151, kemudian berlanjut 152, kemudian 153 yang sudah kita bahas, yang terdepan adalah larangan dari perbuatan kesyirikan. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah di syarahnya, masalah ke-9, idhami sya'nit thalathi ayatil muhkamat fi suratil An'am, adanya 3 ayat yang mulia, 3 ayat yang muhkamat pada surat tersebut. Maka al-muhkamat maksudnya, kata beliau, adalah allati laisa fiha naskhun. Ayat muhkamat adalah ayat yang tidak ada padanya nasakh. Nasakh artinya penghapusan. Karena di sana adanya ayat yang beberapa padanya mansukh, dihapuskan dengan adanya ayat yang datang berikutnya. Adapun namanya ayat muhkamat adalah ayat yang tidak mengalami padanya nasakh, yakni penghapusan. akhadha dhalika min qawli Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana terambil dari perkataan sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Tiga ayat surat Al-An'am tidak perlu penjelasan berulang kembali, tinggal antum murojaah dan lihat kembali. Naam, tentang ayat tersebut, tepatnya pada ayat ke-151 sampai 153. Al-Ashirah, faedah yang ke-10. Al-Ayatul Muhkamat fi Suratil Isra. Adanya pula ayat-ayat yang muhkamat. Apa tadi telah disebutkan makna ayat muhkamat? Naam, apa? Allati laisa fiha nasfun, yakni ayat yang tidak ada di dalamnya nasakh, yakni penghapusan. Padanya ayat muhkamat pada suratil Isra. Pada surat yang lain, yakni surat Al-Isra. Wa hiya qauluhu ta'ala, yang padanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Bukankah itu dijadikan dalil, salah satu dalil ayat Al-Qur'an pada matan? Ya. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tepatnya pada ayat ke-23 surat Al-Isra. Fiha tamaniya asyra mas'alah. Maka pada ayat tersebut ada 18 pokok masalah. Naam. Terkait dengan apa yang telah Allah tetapkan, ada 18. Bada'aha Allahu biqaulih, yang mana Allah Jalla wa'ala memulainya dari 18 perkara tadi pada firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Apa saja 18 ayat, 18 persoalan tadi, maka antum bisa buka kembali nanti di rumah. Naam. Maka yang menjadi tugas antum nanti selesainya dari kajian ini, antum buka surat Al-An'am 151 sampai 153. Antum cek apakah di situ memang benar adanya dari tiga ayat tadi terkandung 10 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah haramkan kepada hamba. Maka antum coba lihat kembali. Nah. Setelah itu buka juga surat Al-Isra. Bermula dari ayat ke-23 dan berakhir pada ayat yang ke-39. Di situ terkandung 18 masalah. Naam. Maka cukup antum masing-masingnya meneliti kembali di rumah apa saja 18 itu, antum bikin suatu catatan. Dari setiap ayat demi ayat antum lihat di situ. Sampai jumlahnya 18. Asyahid atau bukti dari masalah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya dengan larangan untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Pada firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali engkau jadikan ilahan akhar, Tuhan yang lainnya, ma'allah, bersama Allah. Fataq'uda madhmuman, niscaya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika engkau lakukan itu, naam, maka kamu akan taq'uda madhmuman, engkau akan terjatuh, kok engkau akan menjadi tercela dan makhdula dan kau akan hina. Maka sebab dari kebinasaan, sebab dari kehinaan dan tercelanya seseorang apabila dia terjatuh kepada kesyirikan. Ini kaitannya dengan bab. Bab haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Maka yang ini adalah kaitannya dengan bab haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah kepada hamba. Apa haknya Allah? Allah hendaknya ditauhidkan. Sehingga terlarang untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga kesyirikan itu dampaknya pada ka'udha madhmuman makhdula. Maka hendaklah kita pahami apa hubungannya, kaitannya ayat ini atau masalah demi masalah tadi dengan bab yang sedang kita bahas. Maka sekali lagi kembali bahwa dari ayat ke-23 sampai ke-39 surat An-Nisa akan didapatkan 18 materi masalah. Sekali lagi menjadi tugas buat antum untuk mengkajinya di rumah agar ada tindak lanjutnya kajian di ta'lim, kemudian dilanjutkan membuka-buka kembali di rumah. Maka tugas antum bertambah. Materi Riyadhus Shalihin antum buka bab ke-28. Dalil Al-Qur'annya, kemudian dalil hadis-hadisnya. Baca syarahnya. Walaupun dalam bentuk terjemah, la ba'as untuk sementara waktu. Kemudian materi kitab tauhid tadi sebagaimana tugas yang disebutkan. Sekaligus antum hendaknya pahami apa definisi tauhid. 6. Apa yang dimaksud dengan matbu', apa yang dimaksud dengan ma'bud, apa yang dimaksud dengan muta'. 6. Diulas, bikin catatan sendiri sehingga akan teringat di dalam benak kita. Waktu demi waktu, hari demi hari, tidaklah bisa disibukkan dengan ilmu. 6. Maka ilmu bukan hanya pada waktu dars, pada waktu ta'lim, tetapi dilanjutkan dengan murajaah masing-masing di rumah. Berikutnya, kita langsung melanjutkan pada faedah yang ke-11. Al-Hadiyatu Ashrah, yang ke-11. Ayatu Suratin Nisa. Adanya surat, satu ayat surat An-Nisa. Allati tusamma ayatul huquqil ashrah. Yang mana ayat tersebut diistilahkan atau dinamakan dengan ayat al-huquqil ashrah. 6. Al-huquqil ashrah. Yakni terkait dengan 10 hak. Pada satu ayat dari surat An-Nisa. Asy-syahid bada'aha biqaulih, dari 10 hak tadi Allah memulainya juga ternyata dengan firman-Nya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Diawali perintah untuk bertauhid dan dilarang hamba untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Kita dapatkan bukti yang ketiga. Selain surat Al-An'am, selain surat Al-Isra, kemudian surat An-Nisa, yang diistilahkan dengan apa? Al-Huququl Asyrah. Adanya 10 hak di situ, nanti antum buka juga di rumah. Maka bukti atau kaitannya dengan bab yang pertama kali Allah sebutkan tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa ahaqqul huquq haqqullah. Maka besar-besar atau yang terdepan dari 10 hak tadi adalah hakullah, yakni haknya Allah. Apa haknya Allah? Ditauhidkan. Kita sedang membahas haknya Allah. Wala tanfa'ul huquq illa bihi. Antum lihat syarahnya dari masalah ke-11. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wala tanfa'ul huquq illa bih. Dan tidaklah bermanfaat hak-hak itu semua illa bih, kecuali dengannya. 9 yang ada tidak jadi manfaat kecuali tatkala yang pertama sudah dipenuhi dengan sebenarnya. Artinya 9 hak yang setelahnya tadi sifatnya menyusul apabila tauhid hamba itu telah benar. Fabudi'at hadihil huquq bihi, maka oleh karenanya dimulai hak tersebut dengannya, dengan haknya Allah. Walihada lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Hakim Ibnu Hizam, kata Syekh Ibnu Utsaimin membawakan bukti oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Hakim Ibnu Hizam, nam amman kana yatasaddaq wa yu'tik wa yasilu rahimah fil jahiliyah. Hakim Ibnu Hizam ini pernah bertanya kepada Nabi, apa yang pernah dia sedekahkan, apa yang pernah dia lakukan berupa membebaskan budak, apa yang pernah dia lakukan dalam bentuk menyambung hubungan silaturahim. Akan tetapi perbuatan-perbuatan itu semua yang dilakukan di masa jahiliyah. Pertanyaan Hakim Ibnu Hizam, hal lahu min ajrin, apakah dengan itu aku dapat pahala? Nah, apakah amalan-amalan baik tadi di masa jahiliyahku itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala? Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, aslamta ma aslafta. Aslamta ala ma aslafta minal khair. Artinya apa? Aslamta. Kalau engkau mau masuk Islam, kalau engkau telah masuk Islam, ala ma aslafta minal khair, maka Allah akan terima pahala kebaikan. Ma aslafta, apa yang kau pernah lakukan sebelumnya. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, di saat kafirnya dulu pernah berbuat amalan baik, Allah tidak sia-siakan ternyata. Dengan syarat kalau dia mau masuk Islam. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dia tetap dengan kekafirannya, perbuatan baiknya dalam kondisi tetap kafirnya tadi tidak akan sedikit pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falay yuqbala minhu. Falai yuqbala minhu, maka Allah tidak akan terima amalan baiknya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia jadi orang yang rugi, yakni min ashabin nar, dari penghuni nerakanya Allah. Fadalla ala annahu lam yuslim lam yakun lahu ajr. Berdasarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan selama dia belum masuk Islam maka tidak dibalasi baginya pahala. Maka apa kaitannya? Dibawakan bukti ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fasarat al-huquq kulluha la tanfa illa bitahqiqi haqqillah. Maka keberadaan hak-hak yang lainnya, hak apapun seluruhnya, la tanfa, tidaklah jadi manfaat illa bitahqiqi haqqillah, kecuali dengan merealisasikan haknya Allah. Ketika dia telah masuk Islam, ketika dia telah bertauhid dengan benar, barulah amalan soleh yang lainnya, barulah hak yang lainnya akan jadi manfaat. Paham tu insyaAllah. Al-Thani Ashrah, manfaat atau masalah yang ke-12. At-tambih ala wasiyyati Rasulillah, memberitahukan adanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautih, ketika beliau hendak meninggal dunia. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang demikian tadi terambil dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkannya secara hakiki, yakni secara terus terang. Naam. Terkait la tubashirhum, ketika Mu'ad ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah, ketika Mu'ad dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tanya, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba kepada Allah? Maka Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba kepada Allah. Dalam jawaban itu, 6, Mu'ad merasa mendapatkan sesuatu yang besar, 6, manfaat yang besar dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan itu berkeinginan untuk disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Maka Mu'ad bertanya, afala ubashshiru bihin nas, bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada sahabat yang lainnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? La tubashshirhum, jangan kau sampaikan ini. Naam. Menunjukkan bahwa larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi adanya suatu maslahat. Apa maslahatnya? Kalau berita atau kabar tadi dari Rasulullah SAW itu diketahui, yang lainnya dikhawatirkan. Para sahabat tadi bersandar dengan hadis tersebut, berpangku semata dengan hadis tadi dan tidak ada semangat untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Nah. Sehingga dari sini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, 6, tidaklah melarangnya secara mutlak. Tidaklah beliau melarangnya secara mutlak. 6. Yang pada akhirnya sebelum sepeninggalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, akhirnya berita kabar gembira yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW disampaikannya kepada para sahabat yang lainnya. Naam. Asyahid dari hadis ini bahwa adanya kemuliaan atau keutamaan bagi seseorang yang bertauhid. 6. Selama hamba tadi telah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi jaminan besar selamatnya dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin amalan-amalan solehnya adalah bisa dikata tidaklah terlalu banyak. 6. Tetapi dengan ini, janganlah kemudian menurunkan semangat bahwa tidak perlu beramal soleh yang banyak, yang penting seseorang bertauhid. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau melarang Mu'adz, jangan kau sampaikan ini, khawatirnya dijadikan sandaran sehingga melemahkan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya yang justru itu kemaslahatan dan menguntungkan buat hamba itu sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ke-12. Masih ada waktu insyaAllah. Sudah masuk? 6. Dari pembahasan kita malam hari ini kita dapatkan 4 tambahan dari yang sebelumnya. 6. Dari ke-9, ke-10, 11, dan 12. 6. Dari yang sedikit yang kita dapatkan tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan, hendaklah diusahakan lakukan murojaah masing-masing antum di rumah, membuka, mengulas kembali apa yang telah dibahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang bermanfaat dan apa yang kita lakukan tidaklah sia-sia di sisi Allah jalla wa ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.